إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih pada bahasan hadis dari sahabat Ibnu Umar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Artinya siapa yang menutupi rata menutupi aib seorang muslim dan tidak menjelaskannya dan tidak membeberkannya dan tidak membongkarnya dan tidak menyebarluaskannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Dan aib seorang muslim di sini ada tiga macam. Yang pertama adalah maksiat. Untuk aib dalam bentuk maksiat, maka apakah dianjurkan untuk ditutupi secara mutlak? Jawabannya, laisa ala itlaqihi, tidaklah dianjurkan untuk ditutupi dan disembunyikan secara mutlak. Karena terdapat sejumlah nusus dalil yang menunjukkan kalau menutupi aib maksiat, aib berupa maksiat seorang muslim itu bukanlah satu hal yang tanpa pengecualian. Sehingga kalau aib dalam bentuk maksiat, maka menutupinya itu dirinci. Ada yang makmuran bihi mahmudan, ada yang diperintahkan dan terpuji, dan ada menutupi aib dalam bentuk dalam rupa maksiat yang haraman terlarang. Maka jika kita mengetahui seorang melakukan maksiat dan dia adalah memang seorang yang gemar dengan kejahatan, dia adalah munhamiqun, orang yang tenggelam dalam hobi maksiat, jika ditutupi kejelekannya maka tidak akan terjadi kecuali tughyanan, tambah kurang ajar, tambah melampaui batas, maka untuk orang jenis ini sikap yang benar tidaklah kita tutupi maksiatnya, namun kita laporkan kepada pihak-pihak terkait yang bisa menangani orang ini sehingga yurdi'u rad'an, bisa membuat dia jera dan kapok yang terwujud dengannya apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, adapun jika tidak ada tidaklah muncul dari seorang itu bawadir, gejala-gejala yang jelek, memang tidak ada pada dirinya gejala orang jelek, gejala orang jahat, dia pada dasarnya orang baik, akan tetapi terjadi hafwah, ketergelinciran. Ketergelinciran itu kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan khilaf. Aslinya bukan demikian, aslinya bukan orang yang suka berbuat jahat, cuma sedang khilaf. Maaf saya sedang khilaf, artinya saya bukan orang semacam ini, namun khilaf, tergelincir, pas kemudian tidak tergoda setan dan tidak bisa menahan diri dari godaan setan. Maka untuk orang yang semacam ini dianjurkan agar kita tutupi aib maksiatnya, tidak kita beberkan kepada siapapun, baik kepada pihak terkait ataupun yang lain. Dan jika Anda menutupinya, maka Allah akan menutupi maksiat Anda di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, menutupi aib seorang muslim. Tadi yang pertama aib berupa maksiat. Kemudian yang kedua adalah aib berupa al-aib al-khalqi, cacat fisik, kekurangan fisik. Maka jika seorang itu, ada seorang muslim, kita jumpai dia memiliki cacat fi khilqatihi, pada fisiknya semacam luka lama yang kemudian memberi bekas pada kulitnya, sehingga misalnya ada baros, ada belang putih di salah satu bagian dari kulitnya, tobah pun sama dengan baros, ada belang atau semacam itu, dan orangnya yatasattar berupaya untuk menutupinya, dan dia ingin agar tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian kita kebetulan melihatnya, karena ketika itu tertiup angin sehingga tersingkap, dan kita tahu oh dia punya cacat itu. Maka jangan jadikan sebagai bahan obrolan. Oke, kayaknya ganteng-ganteng kayak gitu, ternyata itu tangan sebelah atasnya itu begini-begini. Nah, oh, kelihatannya ganteng itu ternyata giginya itu yang samping ya, sebelah kiri itu gingsul atau apa ini. Ya. Kayaknya kayaknya apa bibirnya mulus nih, kalau diamati ternyata itu sebenarnya bekas operasi. Dia itu sumbing aslinya. Namun bekas operasi. Nah, semacam ini tidak perlu dijadikan sebagai bahan obrolan. Fa innaka tasturuhu, maka sikap yang benar kalau tahu, karena mengamati atau karena lihat pada saat tersingkap oleh angin atau yang lain, maka sikap yang benar tutupi. Tutupi. Jangan ceritakan, jangan jadikan sebagai bahan cerita dan obrolan. Maka jika Anda menutupinya, maka Allah akan menutupi untuk kejelekan Anda di dunia dan di akhirat. Misalnya kasus yang lain, dijumpai atau diketahui oleh orang yang memandikan jenazah. Maka pada saat memandikan jenazah, dia tahu kekurangan fisik jenazah itu. Maka wajib bagi orang ini untuk amanah, karena apa yang dilihat saat memandikan jenazah adalah amanah, dan menceritakannya adalah bentuk khianat terhadap amanah, dan tidak menceritakannya adalah bagian dari menutupi aib seorang muslim. Kemudian yang ketiga, menutupi aib seorang muslim mencakup aib jenis yang ketiga. Wakadzalika idza kana sayyi'al khuluqi, ketika seorang itu jelek akhlaknya. Sebenarnya dia itu orang yang jelek akhlaknya, temperamen di rumah gitu. Kita kebetulan tahu, tapi kalau di kantor, di masjid, nah, orangnya manis, orangnya ini lembut, wah, padahal aslinya wah itu galak medeni gitu. Namun ketika dia di kantor, kemudian di masjid dan sebagainya, dia berusaha menutupi aibnya tersebut. Dia tidak ingin orang tahu karakter asli dirinya. Lakinnahu yatadhaharu lin-nas, namun dia berupaya untuk menampakkan di depan banyak orang kalau dia adalah orang yang bagus akhlaknya, lapang dadanya, padahal aslinya temperamen dan emosional. Wa anta ta'rifu anhu khilafa dhalik, dan Anda mengetahuinya karena satu dan lain hal kita bisa tahu. Kebetulan pas ke rumahnya pas lagi marah-marah. Maka sikap yang tepat, Anda perlu cerita tentang gimana dibekal orang itu di rumah, dan diceritakan di kantor atau diceritakan di tempat kerja atau di kampus atau di sekolah atau di masjid atau yang lain. Namun sikap yang tepat, fasturuhu, tutupi kejelekannya. Semoga Allah menutupi kejelekan kita semua. Faman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan tutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Namun kemudian menutupi ini bukan berarti menghalangi untuk melakukan nasihat. Ini, ngasih masukan, ngasih saran, upaya perbaikan itu tidak menghalangi. Menutupi itu bab komunikasi kita dengan orang ketiga. Sedangkan nasihat adalah berkenaan nasihat, saran, masukan, itu kritikan. Ini nasihat, ini berkenaan dengan komunikasi kita dengan beliau. Maka menutupi aib sebagaimana telah disampaikan, jika berkenaan dengan perbuatan jelek alias maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka ada dua rincian. Ada seorang yang memang tenggelam dalam maksiat dan dia meremehkan maksiat, maka jangan ditutupi. Namun laporkan pada pihak-pihak terkait yang bisa menghentikannya. Macam yang kedua adalah orang yang terjadi mengalami ketergelinciran, aslinya orang baik namun terjumus dalam, namun mengalami khilaf. Maka inilah orang yang berhak untuk kita tutupi aib dan kejelekannya. Adapun aib-aib yang lain, aib akhlak ataupun aib fisik, fasatur fiha, maka menutupinya dan tidak membicarakannya adalah akmal wal afdal, adalah perbuatan yang lebih sempurna dan lebih utama. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong supaya kita bisa melakukan akhlak mulia yang sedang kita bahas ini. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh khianat dengan seorang muslim, tidak boleh bohong ketika ngomong dengan muslim, tidak boleh membiarkannya dizalimi oleh orang lain. Setiap muslim wajib atau haram mengganggu muslim yang lain. Ya, haram mengganggu kehormatan, harta dan darah orang lain atau sesama muslim. Takwa itu di sini, cukuplah seorang itu jahat ketika dia merendahkan, meremehkan saudaranya sesama muslim. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Penjelasannya di sini penulis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslimi, muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dan persaudaraannya adalah persaudaraan karena iman, dan persaudaraan iman itu lebih kuat ikatannya dan lebih kuat dibandingkan, lebih kuat dan lebih awsak, lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena nasab, ya, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Demikian juga di pertemuan yang lewat telah kita bahas ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdullah As-Sa'ad, ya, bahasanya dalil-dalil syariat menunjukkan bahasanya ini relasi antara muslim dengan yang muslim yang lain itu ala salasi darajatin, ada tiga level, ada tiga tingkatan. Yang pertama, antanzilahum manzilatal ikhwah laka, anda posisikan saudara sesama muslim itu seperti saudara kandung anda, seperti kakak anda jika dia lebih tua, seperti adik anda jika dia lebih muda. Inilah level yang paling rendah. Dan inilah diantaranya Allah sampaikan di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Demikian juga di hadis yang baru saja kita baca, al-muslimu akhul muslim. Kemudian yang kedua adalah antanzilahum manzilatal jasadil wahid, anda posisikan saudara kita sesama muslim itu seperti badan sendiri, ya, seperti badan sendiri, sehingga derita dia seperti derita dan sakit di badan kita. Dan ketika dia meninggal dunia, maka kita bisa merasa sedih sebagaimana kita sedih karena kehilangan kaki atau yang lainnya. Sebagaimana ucapan salah satu ulama salaf yang mengatakan, bahasanya jika ada saudara aku sama muslim ahlu sunnah meninggal dunia, maka seakan-akan aku merasa kehilangan dirinya, seakan-akan aku kehilangan sebagian anggota badanku. Maka itu level yang lebih tinggi. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Maka permisalan hubungan antara seorang muslim dalam sesama muslim dalam cintanya, dalam kasih sayangnya, dalam kemudian empatinya, itu seperti satu badan. Kemudian level yang lebih tinggi adalah atanzilahum manzilata nafsika. Anda posisikan sesama muslim itu sebagaimana nyawamu sendiri. Ini belahan hati, ini belahan jiwa. Maka ketika dia menderita, maka kita begitu sangat menderita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur, fasallimu ala anfusikum. Maka ketika kalian berkunjung ke rumah seseorang, maka fasallimu ala anfusikum, maka doakanlah keselamatan ala anfusikum untuk jiwamu sendiri, untuk nyawamu sendiri, yaitu maksudnya orang lain. Maka orang lain sama muslim disebut dengan nyawa sendiri. Wal maksud ala ikhwanikum al muslimin, yang dimaksud mengucapkan salam pada diri sendiri adalah pada saudara sesama muslim. Wahada a'la ad-darajat, dan menempatkan dan memposisikan seorang muslim seakan-akan adalah bagian dari diri kita sendiri, bahkan nyawa kita sendiri. Maka ini level persaudaraan yang paling tinggi. Kemudian di sini Nabi sampaikan seorang muslim di antara hak persaudaraan sesama muslim adalah tidak mendzalimi muslim yang lain, tidak mengkhianatinya, dan tidak bohong kepadanya. Maka tidak mengkhianati ini artinya ya, tidaklah kemudian kita fi mahalil i'timan, ketika kita diberi amanah, kita mendapatkan amanah dari beliau, maka kita tidak yardur, maka kita tidak melanggarnya. Ketika ada seorang muslim memberikan amanah kepada kita berupa sesuatu, boleh jadi amanah titipan duit atau harta, atau amanah berupa curhat alias rahasia, ataukah amanah yang lainnya, maka jangan khianati dia. Dan khianat adalah ketika seorang itu fi mu'dil i'timan, dalam posisi mendapatkan amanah, kemudian dia melanggarnya, kemudian dia melakukan ghadar, pelanggaran. Maka tidak boleh bagi bagi siapapun untuk mengkhianati saudara sesama muslim, meskipun dia khianat kepada kita. Ya, artinya meskipun dia khianat kepada kita, ya, ada saudara kita sesama muslim yang khianat kepada kita, maka itu tidak boleh jadi alasan kita untuk khianat kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi katakan, "Atil amanata illa man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikan amanah sebagaimana pesan yang diberikan kepadamu. Wala takhun man khanaka, janganlah engkau khianat terhadap orang yang khianat kepadamu. Maka khianat dia kepada kita tidak boleh jadikan alasan kita untuk khianat kepadanya. Dengan makna yang lebih luas, kejahatan kita, kejahatan dia kepada kita tidak boleh jadi alasan kita jahat kepadanya. Contohnya, ya, contoh tidak khianat, meskipun dia khianat kepada kita, seandainya kita andaikan ada orang yang khianat kepada Anda dalam masalah harta. Anda utangi dia sejumlah harta. Salaf tahu Anda utangi dia. Setelah itu dia mengingkari, dia mengatakan saya tidak pernah punya utang kepadamu. Wakal dia mengatakan Anda tidak pernah, dia mengatakan kepada kita, Anda yaitu kita tidak pernah mengutangi dia sepeser pun. Maka tindakan jahat dia ini, khianat dia ini, dan tindakan jahat dia ini tidaklah menyebabkan halal bagi kita untuk khianat kepadanya. Dengan bentuknya adalah kita minta utangan sama dia, cari utangan sama dia, setelah itu gantian tidak mau bayar utang. Dia tidak mau bayar utang kita, itu bukan alasan kita tidak mau bayar utang kepadanya. Ya, karena dia mengatakan saya tidak punya utang kepada Anda, sedangkan kita mengakui saya punya utang kepadamu. Ya, maka Nabi katakan addi ilaihi amanatahu. Ya, jangan khianati dia meskipun dia khianat kepada kita. Demikian yang Nabi sampaikan. Ya, lantas gimana dengan nasib hak kita yang hilang? Was'alullaha al-haq alladzi laka. Kalau memang mentok, cara-cara duniawi tidak bisa terpenuhi, dibawa ke pengadilan tidak mungkin dan sebagainya, mendesak dia tetap dia tidak mau ngaku, ya sudah, mintakan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikiannya kita lakukan mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhun man khanaka. Janganlah engkau khianat kepada orang yang khianat kepadamu. Janganlah engkau berbuat jahat kepada orang yang jahat kepadamu. Kemudian di antara hak persaudaraan adalah janganlah engkau bohong kepadanya. Artinya janganlah kita ketika kita berbicara kepadanya kita bohong. Dan bohong satu hal yang hukumnya haram. Dan haram itu bisa bertingkat-tingkat. Setiap kali dampak kebohongan itu lebih jelek, maka dosanya lebih besar. Maka dosanya lebih besar. Maka dosa level dosa bohong itu melihat dampak dan melihat bohong kepada siapa. Bohong kepada kawan tentu beda dengan bohong sama orang tua. Yang wajib dihormati, yang lebih wajib dihormati. Bohong sama orang tua sendiri dosanya jauh lebih besar daripada bohong sama kawannya. Dan tidak ada dalam masalah bohong tidak ada sesuatu pun yang halal. Adapun klaim sebagian orang awam di negeri Arab sana yang mengatakan bohong itu ada dua macam, ada bohong hitam, ada bohong putih. Sebagaimana dukun itu ada dua macam, dukun hitam dan dukun putih. Ya. Maka sama, dukun hitam sama dukun putih semuanya haram. Ya. Ya, semuanya adalah ya, melakukan hal yang haram, mengaku-ngaku mengetahui masa depan. Ya. Cuma ini seragamnya pakai jubah, kalau itu pakai belangkon, ini pakai sorban. Nah, sama. Ya, antara dukun hitam sama dukun putih sama dosanya mendatanginya dan mempercayai ramal-ramalnya. Maka jangan tertipu dengan casing. Ini dukunnya pakai sorban, jubah putih. Ya maka dia dukun putih. Lah itu dukunnya kemudian sukanya pakai pakaian hitam-hitam, belangkonnya juga hitam. Tetapi uangnya juga hitam. Maka itu tidak kemudian menyebabkan kalau casingnya itu pakai jubah putih, sorban putih, kemudian dikira yang dia lakukan jadi satu kebaikan. Kalau yang dia lakukan adalah menebak-nebak hal yang gaib masa depan, ya, maka itu satu hal yang haram, bahkan satu kekafiran yang membatalkan keislaman dan keimanan. Maka ada orang yang mengatakan bahasanya bohong itu ada bohong hitam sama bohong putih. Nah, bohong yang haram itu yang bohong hitam, sedangkan kalau bohong putih itu halal. Maka komentar kami, bohong itu semuanya hitam semua, tidak ada yang putih. Namun berlipat-lipat dosa bohong biasa sesuai dengan dampaknya. Maka jika bohong tersebut berdampak memakan dan mengambil harta seorang muslim atau mengecah dan menipu seorang muslim, ya, maka jadilah itu lebih besar dosanya. Adapun jika tidak memiliki dampak sedikit pun bahaya untuk pihak lain, maka dosanya lebih ringan. Namun lebih ringan ini bukan berarti halal. Namun tetap haram. Jika ada yang bertanya, akan tetapi terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi memberikan keringanan dalam dusta dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih, kemudian ketika fil harb saat perang, demikian juga ketika rayuan gombal seorang suami kepada istrinya dan rayuan gombal istri pada suaminya. Ya. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka jawabannya, menurut banyak para ulama, yang dimaksud dengan bohong dalam hadis ini bukanlah bohong yang belak-belakan, namun satu kalimat yang disebut dengan tauriyah, yaitu menggunakan kalimat bersayap, kalimat multi tafsir, dan dia punya sangkaan yang berbeda dengan yang maksud dari penutur dan pengucap. Ya, maka karena tauriyah, kalimat bersayap, kalimat multi tafsir, kalimat yang bias, bias maknanya bisa sana bisa sini, itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan sebutan kadiban, bohong. Sebagaimana perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika didatangi oleh banyak orang pada hari kiamat, supaya Nabi Ibrahim memberi syafaat untuk banyak orang, maka Ibrahim beralasan kalau dia pernah bohong sebanyak 3 kali. Dan yang dimaksud dengan 3 kali, Nabi Ibrahim seumur hidup itu bohong, pernah bohong 3 kali. 3 kali tersebut bukanlah bohong belak-belakan, namun bohong yang dengan menggunakan tauriyah. Realitanya Nabi Ibrahim tidak bohong, akan tetapi dia menggunakan kalimat bersayap, yaitu menampakkan kepada lawan bicara sesuatu yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Maka sebagian ulama mengatakan bahasanya hadis yang isinya bohong itu boleh dalam 3 perkara. Maksudnya adalah bohong tauriyah, bukan bohong as-sharih yang memang betul-betul tulen bohong. Nah, kalau kita mengacu pada pendapat ini, maka tidak ada pengecualian dalam hukum bohong, yaitu hukumnya haram tanpa terkecualian, sehingga semua bohong itu haram. Kemudian satu hal yang patut untuk diketahui bahasanya, bohong itu satu penyakit yang menyebabkan seorang itu bisa kebingungan sehingga dia tidak mampu untuk mengobatinya. Sebagaimana penyair Arab, salah satu penyair Arab mengatakan, lihailatun fi man yunimmu walaysa fil kadhabi hilah. Saya punya upaya, saya punya obat, saya punya upaya, fi man yunimmu, untuk orang yang terjangkit penyakit namimah, adu domba, walaysa fil kadhabi hilah, namun tidak ada upaya untuk memperbaiki orang yang gemar bohong. Mangkana yakhluqu ma yaqulu, siapa yang menciptakan, maksudnya membuat-buat, yakhluqu membuat-buat, ma yaqulu, apa yang dia katakan itu bohong, fahilati fihi qalilah, maka upayaku untuk bisa memperbaikinya adalah satu hal yang sedikit bisa terwujud dan sukses. Maka orang yang melakukan namimah, yaitu orang yang yulkin namimah bainan nas, menebarkan namimah, maka saya punya upaya. Artinya mungkin memungkinkan bagiku untuk melakukan upaya dan terbebas darinya dan kejelekannya. Akan tetapi orang yang bohong, dia mengatakan saya berbuat demikian dan berbuat demikian, dan dia bohong, maka saya tidak punya upaya untuk bisa terbebas dari gangguannya. Idza kana yakhluqu ma yaqulu, jika dia mengada-adakan apa yang dia katakan, wa masya'a, dan apa saja yang dia inginkan dia katakan, fahada muskilun, maka ini satu hal yang menjadi problem, laisa li fihilah, saya tidak bisa terbebas, saya tidak bisa punya upaya untuk terbebas dari dirinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya di antara hak persaudaraan adalah tidak boleh bohong kepadanya sesama muslim. Kemudian dalam lafaz yang lain, dan tidak merendahkan sesama muslim, yaitu tidak merendahkan dan menganggap kecil orang lain, hatta sampai-sampai meskipun memang orang ini memang lebih senior usianya, lebih banyak hartanya, lebih banyak ilmunya, maka tetap tidak boleh merendahkan orang yang secara realita lebih muda, secara realita lebih miskin atau kemudian lebih kurang harta, lebih sedikit hartanya atau kemudian lebih sedikit ilmunya. Karena merendahkan orang lain adalah bagian dari kesombongan. Wal iyadu billahi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sombong kata Nabi itu ada dua macam. Yang pertama sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menolak kebenaran. Dan yang kedua sombong kepada manusia dengan merendahkan orang lain. Ya, maka sombong kepada Allah adalah batul haq, artinya menolak kebenaran. Sombong kepada manusia adalah ghamtun nas, artinya merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Karena seorang muslim itu dia memandang orang lain dengan pandangan al-ikbar, merasa orang lain itu lebih besar, lebih istimewa. Dia punya keistimewaan yang tidak saya miliki. Maka cara pandang seorang muslim terhadap sesama muslim adalah yahtarimuhu, cara pandang menghormati. Wa yu'azzimuhu, cara pandang memuliakan. Sebagaimana ungkapan banyak orang, ihtariman ihtarimun nasa yahtarimuk. Siapa yang menghormati orang lain, maka orang-orang pun akan menghormatinya. Wahtakir annasa yahtakiruk. Sebaliknya, siapa yang merendahkan orang lain, maka orang pun akan merendahkannya. Artinya siapa yang memandang orang lain dengan cara pandang merendahkan, maka banyak orang pun akan merendahkannya. Dan siapa yang memandang orang lain dengan cara pandang menghormati, memuliakan, maka orang-orang pun akan memandangnya dengan hormat dan memuliakan. Wa hadza syai'un musyahadun, dan ini sesuatu yang bisa kita saksikan. Oleh karena itu kita jumpai seorang yang tawadhu, seorang yang lembut, seorang yang mudah dalam bergaul dengan orang lain, maka dia menjadi orang yang dihormati oleh banyak orang. Bahkan bisa kita katakan tidak ada orang yang benci kepadanya dan tidak ada orang yang mencacinya. Namun jika orang itu adalah orang yang besar dengan hidungnya, sombong dan merendahkan orang lain, kita jumpai dia dibenci, dicela oleh banyak orang. Seandainya bukan karena orang itu membutuhkannya, ketika mereka membutuhkannya, maka tidak ada satupun orang yang mau berbicara dengannya, karena mereka-mereka ini merendahkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "At-taqwa hahuna," takwa itu di sini. Nabi kemudian berisyarat ke dadanya 3 kali. Yakni artinya takwa itu letaknya di hati. Maksudnya jika hati bertakwa, maka semua anggota badan akan bertakwa. Dan jika hati tidak berisi takwa, maka anggota badan pun tidak berisi takwa. Wa hadza, dan ini hadis ini sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Ingatlah bahasanya di badannya ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Itulah hati. Maka jika di hati seseorang terdapat takwa kepada Allah Azza wa Jalla, terdapat rasa takut kepada Allah, terdapat khusyah, rasa takut kepada Allah, maka akan luruslah amal lahiriahnya, karena amal lahiriah itu mengikuti hati. Dan salah satu sahabat, tepatnya Abu Hurairah, membuat permisalan hubungan memisalkan hati dengan raja yang ditaati bersama tentara-tentaranya. Maka raja yang ditaati bersama tentara-tentaranya, maka jika sang raja ini memerintahkan tentara satu perintah, maka tentara akan taat. Akan tapi sebagian ulama berkomentar bahasanya permisalan yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini kurang sempurna dibandingkan sabda Nabi. Lebih bagus sabda Nabi yang mengatakan jika baik hati, baiklah seluruh badan. Kenapa? Karena yang namanya raja bersama tentaranya, meskipun dia ditaati, namun tentara itu tidaklah jadi baik dengan semata-mata soleh dan baiknya rajanya. Lain halnya dengan hati. Ketika hati itu baik, maka baiklah badannya. Dan jika hati itu bertakwa, maka badan pun bertakwa. Dan berkenaan dengan takwa itu di sini, ada sebagian orang yang salah paham dan meletakkannya tidak pada makna yang benar. Ya, ketahuilah bahasa sebagian orang, ada orang yang membela kejelekan, kebatilan dengan hadis ini. Jika diajak untuk melakukan kebaikan, dilarang untuk melakukan kemungkaran, komentarnya takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Jika diajak misalnya untuk pakai jilbab dan tutup aurat, maka dia akan mengatakan, saya mau menjilbabi hati terlebih dahulu. Padahal hati tidak perlu dijilbabi. Tidak ada jilbab hati. Jilbab itu di badan dan bukan di hati. Maka ini bahasa lain untuk mengatakan takwa itu di hati. Saya mau jilbabi hati dulu. Ketika kemudian diajak, kemudian ayo sholat, ayo wudhu, kemudian sholat, saya mau memudhukan hati saya dulu. Maka wudhu itu tidak untuk hati, wudhu itu untuk empat anggota badan. Ya, maka sebagian orang menolak aturan-aturan syariat, menolak ajaan-ajaan kebaikan, dan dia beralasan dengan takwa itu di hati. Takwa itu di hati, sehingga maksudnya saya mau memperbaiki diri, dalam artian dia menolak untuk melakukan ketaatan lahiriah. Maka jika kemudian orang tersebut mengatakan takwa itu di sini, itu di hati, maka kita katakan Anda berdusta. Wa inna laysa fi qalbika taqwa, yang benar di hati tidak ada takwa. Kenapa? Karena seandainya betul asli di hati itu ada takwa, maka tentu anggota badan akan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin meleset. Karena hati itu jika bertakwa, maka akan bertakwalah seluruh anggota badan. Namun jika hati itu inhamaka, tenggelam dalam maksiat kepada Allah, maka inhamaka, tenggelamlah anggota badan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan takwa itu hahuna di sini, Nabi beri syarat ke dada. Ini menunjukkan bahasanya tempat untuk berpikir itu adalah jantung yang ada di dada. Dan inilah yang cocok dengan Al-Qur'an, 100% cocok dengan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki kulubun, jantung yang mereka gunakan untuk berpikir, telinga yang mereka gunakan untuk mendengar, maka sunnya bukanlah penglihatan yang buta, akan tapi butalah jantung yang ada di dalam dada. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kulubun yaqiluna biha, maka Allah katakan jantung yang mereka berakal dengannya, berpikir dengannya. Demikian juga Allah katakan, bukanlah jantung yang buta, akan tapi yang buta adalah kulub, jantung yang ada di dada. Maka takwa itu di hati, itu terjemah yang familiar di bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arabnya itu takwa itu di al-qalbu. Dan qalbu itu terjemah fisiknya adalah jantung. Dan teks-teks Quran dan hadis menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya letak akal yang merupakan alat berfikir itu terletak di al-qalbu, di jantung. Ya, maka tempat berfikir yaitu al-qalbu, tempat berfikir menurut Al-Quran dan hadis itu jantung, bukan di otak sebagaimana anggapan sebagian orang. Maka alat untuk berakal, untuk berfikir itu adalah jantung. Akan tetapi otak tidaklah diragukan, dia punya pengaruh untuk aktivitas badan dan gerak badan, tenangnya badan. Akan tetapi para ulama mengatakan otak itu seperti pelayan yang menyiapkan segala sesuatu dan memasaknya, kemudian mengirimkannya ke jantung. Kemudian jantunglah yang mengeluarkan perintah terhadap otak dalam rangka supaya otak itu mengatur saraf dan fisik yang lain. maka otak itu pelayan jantung untuk tasdirul asya, untuk kemudian menyampaikan sesuatu, kemudian meminta kemudian arahan dan perintah dari jantung. Fal asya tamur minal qalbi, maka berbagai lintasan pikiran itu lewatnya dari jantung pergi kemudian datang ke otak, maka otaklah yang kemudian menggerakkan badan. Oleh karena itu jika otak itu error, maka errorlah segala sesuatunya. Kemudian Nabi mengatakan cukuplah seorang itu jahat ketika dia merendahkan sesama muslim. Artinya seandainya seorang itu tidaklah punya kejelekan kecuali merendahkan orang lain, menganggap kecil orang lain dan menganggap hina orang lain, itu sudah cukup untuk membuatnya berdosa waliyadu billahi. Maka wa fi hadha tahlil, maka dalam penjelasan ini terdapat larangan yang sangat-sangat kuat untuk merendahkan, terlarangnya merendahkan sesama muslim. Menjadi kewajiban kita bersama untuk menghormati sesama muslim, menghormatinya dikarenakan Islam dan iman yang ada pada dirinya. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa irda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.